طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, dan di Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Rai Padang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV dan Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang awham fid doa, beberapa kesalahpahaman dalam hal doa beserta bantahannya. Banyak orang salah faham, tertipu ketika memahami ayat atau hadis. Bukan tertipu dengan ayat dan hadisnya, tapi tertipu dengan apa? Kesalahpahaman dia dalam memahami ayat dan hadis. Tadi sudah dibeberkan beberapa contoh. Kita akan lanjut. Seperti tertipunya sebagian juhal. Juhal itu orang-orang bodoh. Ketika memahami firman Allah dalam Al-Infitar ayat yang ke-6, Ya ayuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apa yang menipu kamu sehingga kamu durhaka kepada Rabb yang karim? Maknanya, yang menipu kamu itu setan, penipu, atau hawa nafsunya, atau kebodohannya. Tapi ketika memahami ayat ini, mereka berkata, fayakul karamuhu, yang menipu kami adalah sifat karamnya Allah. Sifat karamnya Allah itu sifat dermawannya Allah. Saking dermawannya, Allah pasti akan memberikan maghfirah, ampunan kepada semua orang yang berdosa selama dia muslim. Sebagian mereka menyatakan innahu laqanal muqtarra hujjatahu. Allah mengilhamkan hujjah kepada orang-orang yang tertipu di dunia sehingga terjerumus ke dalam maksiat. Oleh Allah diberi alasan, diberi hujjah. Itu pemahaman mereka. Ini salah paham yang fatal. Hadza jahlun qabih, kata muallif. Ini adalah kebodohan yang buruk. Wa innama gharrahu bi rabbihil gharur wa huwa syaitan wa nafsul ammaratu bisu wa jahluhu wa hawahu. Hanyalah yang menipu mereka sehingga durhaka kepada Allah itu adalah sang penipu, yaitu syaitan, atau nafsul ammarah bisu yang ada pada dirinya. Nafsul ammarah itu artinya apa? Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Allah berfirman dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, maksudnya jiwa yang buruk, selalu memerintahkan kepada keburukan. Sebab kondisi jiwa manusia itu ada 3 macam. Pertama, an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini seburuk-buruk kondisi jiwa Inilah jiwa orang kafir, orang musyrik, orang ahlul kabair. Ahlul kabair itu orang-orang yang berdosa besar gitu ya. Kedua, nafsul lawwamah. Allah berfirman, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah, lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Artinya mencela. Orang yang mencela disebut laim kalau sekali dua kali. Tapi kalau terus mencela disebut lawam, pakai segat mubalaghah. Lawam. Orang yang sering mencela. Tambah huruf tak marbutah untuk mubalaghah jadi lawamah. An-nafsul lawamah adalah jiwa yang selalu mencela diri sendiri karena sering terjerumus dalam dosa. Ketika dia melakukan dosa, dia menyesal. Lalu mencela diri sendiri, kamu kenapa begitu, dan seterusnya. Tobat dia. Esok lusa, masuk lagi ke dalam dosa tersebut atau dosa yang lain. Menyesal lagi, dia cela dirinya sendiri. Terus begitu, tobat. Tak lama kemudian dosa lagi mencela. Dan seterusnya, berkisar apa namanya, orang yang nafsul lawamah ini kadang ibadah dan lebih sering dosa. Maka disebut jiwa lawamah. Ini pertengahan dan inilah kondisi jiwa umumnya kaum muslimin. Yang terakhir, yang terbagus adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, jiwa yang selalu cenderung kepada kebenaran. Nah, jadi yang menipu orang sehingga durhaka kepada Allah, pertama syaitan. Kedua, an-nafsul ammaratu bisu. Ketiga, kebodohan. Keempat, hawa nafsu. Itu makna yang benar. Ya ayuhal insan, ma ghorroka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hei manusia, apa sih yang menipu kamu sehingga kamu berani durhaka kepada Allah yang karim? Di sini Allah menggunakan kata-kata karim. Makna al-karim adalah as-sayyidu as-syadidul azimul muta'ul ladhi la yambagi al-iqtiraru bihi wala ihmalu haqqihi. Makna karim adalah sayyid. Apa sayyid deh? Bahasa kita mah, bahasa kita juragan atau tuan. Sayyid itu disebut du su'dah. Du su'dah itu yang memiliki kemuliaan. Itu disebut sayyid. Karim adalah sayyid yang asyadidul azim al-muta', yang amat sangat agung, amat sangat ditaati, yang tidak layak orang tertipu atau orang apa namanya tertipu dengan apapun sehingga durhaka kepadanya, dan tidak layak untuk diabaikan hak-haknya. Saking karimnya Allah, Allahumma tak pernah lepas melimpahkan nikmat sekalipun hamba yang dikasih nikmat itu selalu durhaka. Manusia nyaris setiap saat durhaka kepada Allah, tapi nikmat Allah tak pernah lepas setiap detik mengalir kepada orang durhaka tadi. Diberilah kesehatan, diberilah rizki, diberilah kekuasaan, pangkat, jabatan, dan yang sejenisnya. Ada orang kafir tapi diberi kenikmatan berupa kekayaan, kekuasaan, pangkat, ada banyak. Padahal mereka durhaka loh. Kalau karim, jadi karena karim tidak layak kita tertipu sehingga mendurhakai. tidak layak hak-haknya diabaikan. Oleh karena itu, orang yang menyatakan yang menipu kami adalah kemuliaan atau kedermawanan Allah. Maka orang itu meletakkan makna tertipu bukan pada tempatnya. Meletakkan makna penipu. Kalau begitu kan yang menipu kemuliaan atau kedermawan Allah. Saking dermawannya Allah pasti memberikan ampunan. Sehingga yang menipu mereka, kata mereka adalah kedermawanan Allah. Dia meletakkan makna penipu bukan pada tempat yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka mereka tertipu. Bukan tertipu oleh ayat ini, tapi tertipu oleh kebodohan mereka ketika memahami ayat ini. Tertipu oleh hawa nafsu. Contoh lain kesalahpahaman, sebagian mereka berkata ketika memahami ayat Al-Lail, surah Al-Lail ayat 15-16, Allah berfirman, La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Tidak akan memasukinya, memasuki neraka, kecuali orang yang sangat binasa, al-ashqa, yang paling binasa. Siapa? Alladhi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan syariat Allah, berpaling dari peringatan Allah, gitu. Terus dihubungkan dengan Al-Baqarah 24, Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafir. Takutlah kamu kepada neraka. Yang kayu bakarnya terdiri dari apa? Manusia dan batu-batu, uiddat lil kafirin. Disediakan bagi orang kafir. Jadi neraka itu disediakannya bagi orang kafir, bukan bagi orang muslim, walaupun muslim yang banyak dosa. Walam yadri hadzal mukhtar anna qawlahu fa anzartukum naran taladdha huwa linarin makhsusin min jumlati darakati jahannam. Orang ini, orang yang memahami ayat tadi secara salah, tidak tahu bahwa firman Allah dalam surah Al-Lail ayat 14, fa'angzartukum naron taladho. Aku telah memberi peringatan kepada kalian dengan nar taladho. Api yang menyala-nyala. Ini narun taladho itu neraka khusus di antara tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Neraka itu bertingkat-tingkat. Tapi tingkatan itu dari atas ke bawah. Makin bawah makin dahsyat siksanya, makin berat. Karena tingkatan dari atas ke bawah disebut darokat. Sebaliknya kalau tingkatan dari bawah ke atas disebut darajat. Surga disebut darajat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Darajat itu tingkatan surga. Urutannya dari bawah ke atas, makin ke atas makin bagus. Dan yang paling tinggi tingkatannya surga apa? Firdaus, fa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'laha wa awsathuha. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga dengan tingkatan tertinggi dan tertengah. Yang paling tinggi dan juga paling di tengah-tengah. Kenapa bisa kok paling tinggi tapi paling tengah? Karena saya belum baca kitab aslinya, belum menelaah, kata Syekh Khalifah At-Tamimi ketika dalam daurah membahas kitab Risalah At-Tadmuriyah. Ini juga dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ini saya dengar dari Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, tidak langsung menelaah kepada kitab Majmu' Fatawanya. Karena tingkatan surga itu bagaikan kubah. Tahu kubah kan? Parabola terbalik gitu. Tahu parabola kan? Otomatis yang paling tengah berarti paling tinggi. Paling tinggi berarti paling tengah. Dan itu surga Firdaus. Disebut darajat. Kalau neraka darokat. Jadi jahanam bertingkat-tingkat. Di tingkat level tertentu naron talazza itu dikhususkan bagi orang-orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin. Makanya la yaslaha, tidak akan terjerumus ke dalam illal ashqa, kecuali orang-orang yang paling binasa, ya. Terus kalau orang yang tertipu, tertipunya dengan kebodohannya bukan dengan ayat. Ayat tidak pernah menipu. Kalau ada orang yang salah faham terhadap makna ayat, berarti dia tertipu oleh apa? Oleh kebodohannya. Tahu bodoh kok berani memahami ayat dengan kebodohannya. Harusnya yang bodoh ngapain? Bertanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalinya kalau kalian tidak tahu. Orang yang bodoh terus memahami ayat ibarat seorang pasien tidak mau berobat ke dokter, dia memahami, mendiagnosa penyakitnya sendiri, ya. Penyakit ini diwang-wang, we. Diwang-wang itu di apa? Dikira-kira, bukan diawang-awang. Dikira-kira gitu. Kayak ini penyakitnya ini, kayaknya yang pas, yang cocok obatnya ini. Dia mengira-ngira penyakitnya sendiri dan menentukan obatnya sendiri. Blem gitu ya. Apa yang terjadi? Tambah parah. Karena obatnya tidak cocok, tidak pas dengan penyakitnya. Tambah parah, bisa lebih parah dari sebelum, bahkan tak mustahil berujung kepada kematian. Itu berbahaya, ya. Maka orang yang sakit mestinya datang ke ahlinya. Dan kalau datang ke ahlinya, jangan ngatur dokter. Dok, tak, sakit saya ini, tolong beri saya obat itu. Bisa begitu? Jangan, sotoy. Kemukakan keluhannya ke dokter, saya sakit ini, biar dokter yang mendiagnosa, biar dokter yang menentukan obatnya. Jangan kita mendikte dokter, seolah-olah pasien jadi dokter, dokter jadi pasien. Dok, saya sakitnya ini, keluhannya ini, pasti mah ini. Coba minta tolong obat itu. Ada yang begitu? Ada. Apa kata dokter? Yang pasien tuh saya atau kamu gitu ya. Yang dokter tuh saya atau kamu. Geuheul da dokter oge atuh ya. Jadi jangan begitu. Kemukakan keluhannya biar dokter. Dokter juga tidak menentukan tidak menduga-duga penyakit, hanya mendengar keluhan si pasien semata-mata. Enggak, kata dokter, coba berbaring. Singlidkeun tah baju naonnya, singlidkeun teh. Sing-singkan gitu. Terus pakai stetoskop ya, diketuk-ketuk, plek-plek-plek sama palu. Saya enggak tahu itu untuk apa ya. Mana dokter? Kenapa diketuk-ketuk? Dengar suara, ya pasti ada suara. Mungkin suaranya menentukan kondisi di dalam gitu ya. Tok tok tok tok gitu. Calangap ha di batrean gitu ya, ngelel ya, matanya gitu. Setelah melihat seluruh tanda itu berdasarkan ilmunya, pengalamannya, ilmunya dipelajari di universitas, pengalaman terus di rumah sakit, dia koas dulu sebelum jadi dokter, itu dibimbing oleh dokter ahli yang sudah berpengalaman. Oh, dia tahu ini penyakitnya, ini obatnya. Gitu tuh. Insya Allah sembuh gitu. Jadi orang yang bodoh lalu memahami ayat dengan kebohongannya keliru, salah. Dia tertipu. Bukan oleh ayat tapi oleh kebodohannya, ya. Makanya coba lihat ayat selanjutnya setelah la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka itu al-atqa, orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Orang bertakwa di sini adalah orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan baik jiwanya tuh hartanya. Dijauhkan tuh dari api neraka. Menunjukkan bahwa orang yang binasa tadi itu adalah orang-orang yang akan kena siksa tersebut. Nah, kata mereka nih bahwa ini adalah al-ashqa, orang yang paling binasa yang mendustakan dan berpaling. Kita tidak mendustakan, kita iman. Terus iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kita mah tidak kafir, gitu ya. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Wa amma qawluhu finnar iddat lil kafirin. Adapun ucapan orang itu tentang neraka, bahwa neraka disediakan oleh orang kafir. Apakah maknanya orang muslim tidak mungkin masuk ke dalam neraka? Sama dengan tentang surga, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang takwa. Sekarang, apakah orang yang tidak bertakwa? Orang itu muslim, banyak dosa, fasik, zalim gitu ya, tidak takwa. Mungkin enggak masuk surga? Pasti masuk surga, pasti. Cuma kemana dulu? Ke neraka dulu. Jadi, u'iddat lil muttaqin, surga disediakan bagi orang yang bertakwa, tidak berarti yang tidak bertakwa tidak akan masuk surga. Masuk. Tapi nanti setelah digodok dulu dalam neraka. Atau orang itu durhaka banyak dosa, tapi seimbang dengan pahalanya. Masuk surga juga. Apalagi kalau pahalanya lebih besar, maka dia langsung masuk ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةِ. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih ringan dibanding pahalanya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, dia ke surga. Dosanya ada. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Terhapus. Habis lunas, masih ada saldo dari pahala yang tersisa. Masuk surga dia. Walaupun dia banyak kedurhakaan. Nah, jadi orang yang bertakwa pasti masuk surga. Selain orang bertakwa, tapi dia muslim yang fasik, yang zalim, pasti juga masuk surga. Padahal surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Ayat ini tidak berarti bahwa selain yang bertakwa tidak ke surga. Tidak berarti begitu. Selain yang bertakwa juga ke surga. Tapi digodok dalam neraka. Sebaliknya, u'iddat lil kafirin. Neraka disediakan bagi orang yang kafir. Tidak berarti selain kafir tidak akan ke neraka. Akan ke neraka di kalangan kaum muslimin. Cuma tidak akan abadi. Tidak akan selama-lamanya. Berdasarkan hal itulah, ayat yang menyatakan u'iddat lil kafirin tidak berarti orang muslim tidak akan ada yang ke neraka. Ada. Tapi tidak akan selama-lamanya. Sebagian mereka ada juga yang iktiror atau tertipu dengan beriktimad kepada saum Asyura atau saum Arafah. Saum Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Lumayan ya. Saum Arafah menghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Mereka menyangka yang dimaksud menghapus dosa 2 tahun bagi Arafah dan setahun bagi Asyura, seluruh dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Mereka, orang-orang ini tertipu, lupa, lalai bahwa saum Ramadan, sholat, dan yang lain-lain jauh lebih hebat pengaruhnya daripada saum sunat Asyura atau Arafah. Kapan Asyura dilakukan? 10 Muharram. Kapan Arafah dilakukan? 9 Dzulhijjah. Salat yang 5 waktu, Jumatan, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah, itu juga menghapus dosa. Antara itu kan as-salawatul khamis wal jumu'ah ila jumu'ah. Ramadan ila Ramadan, wa fi riwayatin wal umrah ila al umrah mukaffiratun liman bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah-ibadah tadi. Salat asar kita barusan menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Maghrib nanti menghapus dosa dari asar sampai maghrib dan seterusnya. Dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Karena Rasul menyatakan majtuni batil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Lihat, kalau sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, terus Jumatan, umrah, hanya menghapus dosa-dosa kecil dan tidak mencakup dosa besar, apalagi saum Asyura dan saum Arafah. Bagaimana mungkin orang yang saum Arafah atau saum sunnah, saum Asyura, dosa-dosanya bisa terampuni termasuk dosa besar, padahal si hamba terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, musir alaiya. Musir itu terus-menerus tanpa bertobat. Hadza muhal. Muhal itu mustahil. Mustahil orang yang melakukan ibadah, terus dia terus-menerus dalam melakukan dosa. Ibadah suka, dosa besar juga suka. Dia tertipu dengan pemahamannya yang keliru. Nanti saya tahu ini dosa besar, tapi dengan sholat nanti terhapus. Saya tahu ini maksiat, tapi nanti sholat isya juga terhapus. Saya tahu bahwa ini dosa besar, tapi Ramadan juga nanti terhapus, kan gitu. Saya tahu ini adalah dosa yang tidak kecil, tapi dengan saum Arafah, dengan saum Asyura juga nanti terhapus. Makanya mereka enjoy dalam melakukan dosa, nikmati saja. Nanti juga terhapus kok, gitu ya. Tertipu mereka. Karena apa? Karena yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecil, tidak mencakup dosa besar. Karena Nabi Alaihissalam bersabda, majtuni batil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Nih, senada dengan ayat yang terdapat dalam An-Nisa 31, Allah berfirman, in tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum. Kata Allah, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari diri kalian, dijauhi dosa-dosa besar, maka akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Tapi kalau tidak dijauhi dosa-dosa besar, jangan berharap kesalahan kalian akan dihapus oleh ibadah apapun. Itu yang pertama. Jadi sholat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh-umroh, itu menghapus dosa-dosa selama dijauhi dosa besar. Kalau dosa besar dilakukan, sholat dilakukan, saum dilakukan, umroh dilakukan, maka dosa-dosa antara ibadah itu tidak akan terhapus. Ini pertama tuh. Kedua, ini tidak tercantum di sini tapi saya tambahkan ya. Kalau orang berbuat dosa setelah melakukan ibadah, dosa tersebut indikator ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah saya singgung perkataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dari perkataan generasi salafus soleh. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, ibadah, amal soleh, lalu diikuti dengan perbuatan buruk, dosa, ya, maka dosa tersebut, perbuatan buruk tersebut merupakan indikator bahwa ibadah tadi itu ditolak dan tidak diterima. Karena kalau Allah menerima ibadah seorang, Allah balas. Dengan apa? Dengan hidayah untuk melakukan ibadah lain setelah itu. Setelah ibadah, tiba-tiba ingin ibadah lain. Itu ibadah pertama itu diterima tuh. Setelah sholat fardu yang lima waktu gitu ya. Terus dia ingin berzikir sesuai dengan sunnah zikir. Selesai zikir, aduh ingin sholat lagi, sholat ba'da. Selesai sholat ba'da, dia ambil mushaf terus baca Al-Quran. Nah, itu tanda ibadah-ibadah itu diterima. Apa buktinya? Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Beres membaca mushaf Al-Quran, disimpan keluar dari masjid, ngerogoh saku, dompet. Ada kenceng, masukkan dengan dompetnya. Seperti itu, ya. Tapi kalau orang seusai beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung umpama ngobrol tadi ya, si Anu saya lihat nyebelin tuh, langsung ghibah. Perbuatan ghibah tersebut merupakan indikator sholat tadi mardud, tertolak oleh Allah SWT. Beres sholat gitu ya. Zikir dulu bari ngalamun, setelah itu keluar ngodok saku, cekes. Ngudud. Ngudud tersebut indikasi bahwa sholat tadi mardud, tertolak. Kenapa? Karena setelah sholat dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kontan tuh. Celaka orang yang salat itu orang yang lalai dari tujuan salat setelah salatnya. Tujuan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Beres salat langsung berbuat keji dan mungkar, itu celaka tuh, kena dengan ayat tadi. Salatnya ditolak. Oleh karena itu kalau orang berprinsip, gak apa-apa dosa, tahu dosa, nanti juga terhapus oleh sholat. Nanti setelah sholat dosa lagi. Tenang, nanti kan sholat sehari lima kali itu ya. Jadi berdosa di tengah-tengah sholat itu dosanya terhapus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-salawatul khams, sholat yang lima waktu menghapus dosa-dosa di antara. Orang ini tertipu dengan kebodohannya. Sholat yang menghapus dosa sebelumnya itu sholat yang makbul, yang diterima. Dan sholat yang diterima itu diindikasikan oleh tercegahnya dia dari dosa-dosa setelah itu. Terhalang dia dari keji dan mungkarnya. Kalau masih berbuat keji dan mungkar seusai sholat, menunjukkan sholatnya apa? Ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Kalau ditolak mana mungkin bisa menghapus dosa, ya. Terbantahlah hal tersebut. Ada lagi orang yang tertipu dengan hujjah lain, yaitu sebuah hadis qudsi. Hadis ini sahih Riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Ibn Mubarak dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku ini tergantung kepada husnudzon hamba-ku kepadaku, maka silakan dia berhusnudzon sekehendaknya. Maknanya bahwa Allah akan bersikap melakukan kepada seorang hamba sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah. Makanya kita mah husnudzon, walaupun kita banyak dosa, pastilah Allah akan mengampuni. Kata Allah, Allah akan berbuat kepada hamba sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah. Kalau kita berprasangka akan diampuni oleh Allah, pasti Allah ampuni. Ada kira-kira di sini yang berpemahaman begitu tentang hadis kursi ini? Ngaku. Kalau ada, diluruskan. Orang ini tertipu. Tertipu oleh apa? Oleh hadis ini? Bukan, oleh kebodohan dia dalam memahami hadis ini. Ya. Keliru dia dalam memahami hadis ini. Berkata mu'alif, wala raiba anna husnadhan innama yakunu mal ihsan. Fa innal muhsina husnudhan bi rabbihi ayyujaziyahu ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu taubatahu. Tidak diragukan lagi bahwa husnudhan kepada Allah hanyalah terjadi disertai oleh ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah berupa ibadah, amal soleh, ketaatan, gitu ya. Kalau kita sudah berbuat baik, kita husnudzon. Orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, husnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan balasan atas perbuatan baiknya. Allah itu, dia husnudzon, Allah itu tidak memungkiri janjinya. Husnudzon bahwa Allah itu akan menerima taubatnya. Itu tuh. Kita berdosa. Kita tahu akan diazab nih. Lalu kita taubat. Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Setelah terpenuhi kita husnudzon, Allah akan menerima taubatnya. Kita berbuat baik, Allah akan membalas perbuatan baiknya. Kita husnudzon, Allah pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Sesuai dengan janjinya. Dan Allah tidak akan memungkiri janji. Itu husnudzon. Husnudzon pasti disertai dengan adanya aksi ikhtiar berbuat baik terlebih dahulu, baru husnudzon. Wa ammal musyi'ul musirru 'alal kaba'iri wadh-dhulmi wal mukhalafat. Nah, adapun orang yang berbuat salah, dosa, terus dia musir di atas kabair. Apa musir itu? Terus menerus di atas perbuatan dosa besar, di atas perbuatan zalim, di atas mukhalafat. Mukhalafat itu kesalahan, penyimpangan, menyimpang, bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Maka efek dari maksiatnya, kezalimannya, perbuatan haramnya itu pasti akan mencegah dia dari husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mawjudun fil musyahadah. Perkara ini, kasus ini ada dalam alam nyata, dalam kehidupan yang nyata. Contoh, di sini disebut fa innal abdal abiq. Seorang hamba yang abiq. Hamba itu maksudnya hamba sahaya. Budak belian gitu ya. Zaman dahulu kan ada budak belian, hamba sahaya. Yang abik, abik itu lari dari tuannya, kabur. Dia tidak mau lagi berstatus sebagai hamba sahaya. Dia lari menjauhi tuannya. Disebut abik. Kenapa? Mungkin karena dia sudah berbuat salah. Tidak taat. Melanggar larangan dari tuannya, tidak mentaati perintah tuannya lalu kabur. Nah, lalu orang itu apakah akan husnudzon kepada tuannya kalau dia pulang pasti diterima lagi, pasti akan dibujuk, akan diperlakukan secara baik-baik. Apakah begitu? Enggak. Pasti dia suudzon, wah kalau saya pulang babak belur nih, ya enggak? Kalau saya pulang pasti akan ada sanksi yang menunggu saya. Dia akan suudzon. Akan berburuk sangka terhadap tuannya bahwa tuannya akan memperlakukan dia secara buruk. Mungkin dengan disiksa. Realistis kah? Ya realistis. Logis ya. Rasional. Karena memang dia bersalah. Orang yang bersalah gak mungkin husnudzon. Tuan saya itu baik, kalau saya pulang lagi walaupun saya sudah melakukan kesalahan, tenanglah akan diperlakukan secara baik-baik. Gak mungkin begitu. Ya. Jadi orang yang sudah berbuat salah pasti suudzon. Husnudzon hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat baik. Seorang anak gitu ya, dibagi rapot. Dia selama ini rajin belajar, ulangan-ulangannya nilainya bagus, ujiannya sudah dibagikan bagus, dibagi rapot. Kemudian ternyata wah bagus 9, 10, 9, 10 dan ranking 1. Dia pulang. Kira-kira dia akan suudzon atau husnudzon kepada orang tuanya? Husnudzon, pasti orangnya bangga memeluknya, bahkan pasti ngasih hadiah, kamu mau hadiah apa? Kan gitu ya? Seperti itu. Tapi kalau umpamanya seorang malas, sering mabal. Tahu mabal? Kabur dari sekolah. Orang belajar dia malas loncat jendela sudah, ya. Rajin mas, ulangan, aduh, tidak pernah umpamanya mendapat 5, enggak pernah. 2, 3, 2, 3, 0, ya. Dia bagi rapot, kebakaran. Rapotnya indah, berwarna-warni, merah. Pulang ke rumah. Dia akan husnudzon apa suudzon ke orang tuanya? Husnudzon. Dia akan memiliki prasangka yang buruk, pasti si orang tuanya akan marah, menghukum dia. Tak mustahil dijembel, ya dijewer, kemudian dipukul, kemudian udah. Sejak sekarang kamu tidak boleh main, harus di kamar terus belajar. Kan pasti begitu. Enggak mungkin orang tenang, bapak saya baik, husnudzon. Pasti bangga, anak bapak. Gak mungkin begitu ya. Jadi husnudzon harus disertai dengan perbuatan ihsan, dan suudzon mengiringi perbuatan buruk. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal, wa innal fajiru asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Seorang mukmin berhusnudzon kepada Allah, maka dia membaguskan amalnya. Seorang fajir, fajir itu apa? Durhaka. Dia suudzon kepada Allah, lalu dia membuat keburukan dalam amalnya. Beramal dengan amal yang buruk. Ingat, husnudzon kepada Allah melahirkan amal baik. Suudzon kepada Allah melahirkan amal buruk. Salah satunya begini. Kalau orang durhaka walaupun tidak tobat diampuni oleh Allah. Walaupun tidak tobat, akhirnya dia terus-menerus dalam dosa. Itu husnudzon apa suudzon? Suudzon bukan husnudzon. Tenanglah walaupun banyak dosa Allah Maha Pengampun gitu ya. Itu suudzon. Apa suudzonnya? Allah tidak adil. Allah menyamakan orang berdosa dengan orang yang beramal soleh. Yang beramal soleh dosanya diampuni, yang beramal salah juga dosa diampuni. Itu tidak adil ya. Itu suudzon, Allah tidak adil. Padahal Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang yang muslim, yang berserah diri, yang beramal soleh, akan kami samakan dengan orang durhaka? Enggak. Tidak adil kalau begitu ya. Jadi orang yang meyakini dosanya pasti diampuni walaupun tidak tobat, orang itu su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena su'udzon maka dia memiliki amal yang buruk, melakukan amal buruk. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhon bi rabbih man huwa syadun anhu? Bagaimana mungkin orang bisa husnudzon kepada Allah padahal dia nyeleneh dari aturan Allah, menyimpang, melanggar larangan Allah, halun murtahilun fi masakhitihi wa yughdhibuhu mu'taridatun lil-la'nah. Bagaimana mungkin orang itu husnudzon kepada Allah kalau dia itu, kata orang Sunda ianya, ici kibung dina kamaksiatan. Dia berkubang dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Bahasa Sundanya berkubang itu apa tadi? Ici kibung. Pernah dengar itu? Belum? Kasihan. Jadi ici kibung itu berkubang. Apa ya? Bergelimang di dalam perbuatan yang mengundang murka Allah, yang mengundang amarah Allah. Dia menjerumuskan diri ke dalam perbuatan yang membuat dia terlaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap enteng dan remeh kepada hak Allah, menganggap enteng kepada perintah Allah lalu disia-siakan. Dia menganggap remeh kepada larangan Allah sehingga dia langgar dan terus menerus di dalam dosa tersebut. Bagaimana orang itu bisa husnudzon kepada Allah? Bagaimana mungkin orang bisa husnudzon kepada Allah kalau dia bermubarazah bil muharabah, menantang, mengemukakan genderang perang kepada Allah? Di antara orang yang dianggap mengajak perang kepada Allah, siapa coba orang yang bagaimana? Pemakan riba. Siapa orang yang memakan riba terus-menerus, bergelimang dalam riba, berarti dia ngajak perang tuh kepada Allah. Terus termasuk orang yang apa? Orang yang memusuhi wali-wali Allah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, aku mengumandangkan genderang perang kepada orang itu, ngajak perang ke saya, kata Allah begitu tuh. Jadi orang yang ngajak perang kepada Allah, memusuhi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang menyebarkan risalah Allah, membenci, beroposisi, mengambil posisi yang berseberangan dengan para penyebar ajaran-ajaran Allah, itu berarti ngajak perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang itu bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus disebutkan, wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabah wa ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu wa jahada sifati kamalihi wa asa'a dhanna bima wasafa bi nafsihi wa wasafa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhanna bi jahli anna dhahira dhalik dhalalun wa kufrun. Bagaimana mungkin orang bisa husnudzon kepada Allah, orang yang ngajak perang kepada Allah, memusuhi wali-walinya, bersahabat dengan musuh-musuh Allah, menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan su'udzon kepada Allah dengan menetapkan sifat-sifat yang tidak disifatkan bagi Allah untuk diri Allah atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. Dia menduga dengan kebodohannya bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebuah kekufuran dan kesesatan. Kan banyak orang, siapa orang yang mensifati Allah bahwa Allah itu istiwa di atas arasy, dia itu kufur dan sesat. Ada yang begitu, padahal Allah menyatakan Allah istiwa di atas arasy. Kalau umpah dia membantah, enggak mungkin. Kalau Allah istiwa di atas aras, berarti Allah butuh aras dong. Itu khas-khas dia bodoh dalam memahaminya. Tidak berarti kalau Allah istiwa di atas aras itu, ya berarti membutuhkan aras. Dari mana pemahaman itu didapat? Kalau Allah istiwa di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Kata siapa Allah menempati aras? Tidak. Kalau umpah Allah istiwa di atas aras, berarti arasnya lebih besar dong daripada Allah. Itu pemahaman diambil dari mana? Coba bilang, awan itu berada di atas gunung. Apakah awan itu menempati gunung? Tidak. Nempel di gunung? Tidak. Membutuhkan gunung? Tidak. Lebih besar dari gunung? Iya. Apakah gunung lebih besar dari awan? Tidak. Awan seringkali jauh lebih besar daripada gunung. Jangankan gunung atau satu kota tertutup awan seluruhnya bila musim hujannya. Di Eropa mah, nah seluruh negara Eropa tertutup awan tebal di saat musim dingin, winter. Gak tembus tuh matahari juga sinarnya. Nah, jadi kalau umpah istiwanya Allah di atas aras difahami, oh berarti Allah butuh aras, itu dari mana pemahaman itu? Sama dengan awan itu berada di atas gunung, oh berarti awan itu membutuhkan gunung. Ya masuk akal omongan itu ya. Oh berarti aras lebih besar daripada Allah, sama dengan oh berarti gunung itu lebih besar daripada awan. Enggak. Lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah lampu-lampu itu membutuhkan lantai? Tidak. Lampu itu menempel di lantai? Tidak. Tapi kenapa dipahami? Kalau Allah istiwa di atas aras, oh berarti butuh aras dan menempel di aras? Enggak bisa. Ya? Kenapa ibu-ibu di atas ribut? Nah, kata Allah Azza wa Jalla, berfirman tentang orang-orang yang ragu terhadap sifat-sifat Allah hanya karena kesalahpahaman mereka. Kalau Allah mendengar, berarti sama dengan makhluk, berarti Allah tidak mendengar. Kalau Allah melihat, makhluk melihat, berarti sama dengan makhluk, berarti Allah tidak melihat. Gitu tuh. Siapa yang menyatakan Allah mendengar melihat, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu kufur dan sesat. Kata mereka. Maka ditakwillah semua ayat-ayat sifat oleh mereka. Kata Allah, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Begitulah dzon kamu kepada Allah, dugaan kamu kepada Allah yang kamu duga tentang Allah, Allah binasakan kamu, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ya, khusus spesial tentang masalah ini ada penjelasan yang amat sangat cukup luas di bagian selanjutnya. Nanti kita akan bahas besok karena waktunya tidak mencukupi untuk dilanjutkan. Sekarang cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Bismillah, apakah berdoa di ujung sholat setelah tasyahud akhir itu hanya berlaku pada sholat saat sholat fardu? Maksudnya setelah tahiyat sebelum salam atau setelah salam, setelah zikir ya, berdoa. Disyariatkan berdoa setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu zikir dulu, setelah beres zikir baru berdoa sekehendaknya. Cuma yang jadi masalah, apakah mengangkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu. Ya? Dan itu sebuah kekhususan. Menyimpang dari keumuman dalil bahwa Allah merasa malu bila seorang hamba mengangkat kedua tangannya, lalu Allah tolak doanya. Itu maknanya doa-doa di luar sholat fardu tadi. Ya, karena Nabi SAW dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Apakah seusai sholat sunnah juga disyariatkan berdoa seperti setelah sholat fardu? Disyariatkan secara khusus tidak. Tapi boleh enggak setelah kita sholat sunat berdoa? Boleh, tidak ada larangan. Karena sudah kita katakan, salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa adalah melakukan kebaikan terlebih dahulu sebelum berdoa. Baik infak, sedekah atau sholat sunnah. Para sahabat dahulu kalau mau berdoa, sholat sunnah dulu, lalu berdoa ya. Jika dalam realita dan pernyataan di sini mereka suudzon, mengapa mereka bisa salah faham dalam memahami hadis kursi? Karena kebodohan tadi. Ini yang disebut dengan bodoh guminter. Dalam bahasa Sunda ada beberapa macam bodoh. Ada bodoh alewoh, ada bodoh katotoloyo, ada bodoh guminter. Tiga macam bodoh. Bodoh alewoh bagus. Alewoh itu banyak bertanya. Bodoh tapi banyak bertanya. Ini orang akan pintar nanti. Bagus, sesuai dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Fa inna ilajul ayyi atau syifaul ayyi as-su'al. Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Bodoh alewoh bagus. Jadilah orang yang bodoh alewoh. Kedua, bodoh kata toloyo. Nah ini jelek. Bodoh tapi merasa enjoy, nyaman dengan kebodohan. Tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Terus saja. Makanya gak berubah-ubah tuh. Ini ibu-ibu karena ngobrol jadi tipina parem tuh. Di pareman ku operator. Ini jelek, bodoh apa? Kata toloyoh. Dia tidak akan berkembang, tidak akan berubah menjadi pintar. Tapi yang nyebelin, bodoh guminter. Dia bodoh, tapi merasa diri pintar. Disebut dalam bahasa Arab, jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Sudah bodoh, bodoh lagi. Maknanya dijelaskan oleh para ulama, huwal jahil wa huwal jahil annahul jahil. Dia bodoh, tapi dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Dengan ungkapannya, huwa la ya'rifu wa huwa la ya'rifu annahu la ya'rifu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia menyangka dia faham, padahal tidak faham. Dia menyangka dirinya pintar, padahal bodoh. Itu bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Kalau dalam bahasa Sunda gitu. Bodoh tapi merasa pintar, guminter. Kasep, jelek tapi merasa kasep, gumasep. Jelek merasa gelis, gumelis. Kecil tapi merasa gede, gumede. Gitu tuh, gampang lah ya. Rahasia ada formasinya, ada formulanya, ada kaidahnya. Nah jadi penyebab utama orang tadi suudzon adalah bodoh guminter. Bodoh tapi merasa pintar, dia memahami ayat dengan kebodohan. Tidak bertanya kepada ahlinya. Bahayanya orang itu taubahnya seperti seorang pasien yang bodoh tentang masalah kesehatan dan kedokteran. Tapi dia menganalisa, mendiagnosa sendiri penyakitnya dan menentukan sendiri obatnya tanpa bertanya ke dokter. Ya salah, akan tambah parah ya. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah sholat Jumat sesuai sunnah? Apa berdoa dan berzikir seperti sholat fardu? Iya. Setelah sholat fardu kita berzikir, setelah sholat Jumat juga berzikir dan berdoa ya. Disamakan zikirnya dengan habis sholat subuh atau sholat maghrib. Yaitu apa namanya, nanti membaca Qulhu al-Falaq an-Nasnya berapa kali? Tiga kali. Kalau di luar, kalau zuhur, asar, dan isya hanya sekali-sekali. Pendapat manakah yang paling kuat untuk sholat yang memiliki satu tasyahud? Apakah tasyahudnya duduknya iftirash atau tawarruk? Pendapat yang terkuat adalah iftirash menurut orang-orang yang berpendapat demikian. Menurut yang tawarruk, ya tawarruk lebih kuat. Kalau yang ditanya saya menjawab tawarruk lebih kuat. Yang berpendapat seperti itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang berpendapat bahwa duduknya iftirash yang dua rakaat seperti salat subuh, Jumatan atau salat sunat, iftirash. Iftirash itu duduk di antara dua sujud, iftirash. Kalau tawarruk duduk tahiyat akhir, ya. Kata orang sunat tawarruk itu emok. Iftirash enggak ada istilahnya dalam bahasa Sunda juga ya. Tapi tawarruk emok. Imam Ahmad menyatakan iftirash. Termasuk para masyayikh zaman kiwar. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, para masyayikh di Timur Tengah sekarang berpendapat iftirash. Imam Ahmad berpendapat iftirash. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Thumma thana rijlahul yusra. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli raka'atin at-tahiyyat tsumma sana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan at-tahiyyat setiap dua rakaat. Lalu beliau menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, terus duduk di atasnya. Berarti ini duduk apa? Iftirash. Ini umum baik untuk tahiyat awal, untuk dua rakaat tahiyat awal atau tahiyat akhir yang sholatnya dua rakaat. Seperti subuh, Jumatan atau sholat sunat. Itu iftirash. Yang berpendapat tawarruklah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan setiap duduk yang diakhiri oleh salam berapa rakaat pun maka harus tawarruk. Dan setiap duduk tahiyat yang tidak diakhiri oleh salam duduknya iftirash. Makanya walaupun satu rakaat sholat tapi itu tahiyat akhir maka dan setelah itu salam maka tawarruk. Apa yang satu rakaat contohnya? Witir, dua rakaat, tiga rakaat, lima rakaat. Pokoknya kalau itu diakhiri oleh salam tawarruk. Lalu beliau menyampaikan berapa riwayat tentang hal ini. Dalam kitab Al-Um diceritakan berapa riwayat tentang hal ini. Adapun kalau tidak diakhiri oleh salam, walaupun tahiyat akhir, maka duduknya iftirash, walaupun tahiyat akhir. Ada tahiyat akhir tapi tidak langsung salam? Ada apa contohnya? Mau sujud sahwi. Umpamanya tiga rakaat atau empat rakaat lupa rakaat kedua tidak tahiyat awal pas sudah ajak sudah berdiri baru ingat aduh harusnya tahiyat awal kan gitu ya nggak apa-apa nanti sujud sahwi pas rakaat terakhir tahiyat akhir langsung salam apa tidak maka walaupun tahiyat akhir duduknya iftirash. Setelah beres doa tahiyat akhir sebelum salam, dia sujud sahwi dulu dua kali. Setelah sujud sahwi dua kali, lalu duduk tawarruk, baru salam. Kalau saya berpegang kepada pendapat yang kedua ini. Jadi duduknya apa? Tawarruk walaupun dua rakaat baik sunat ataupun subuh. Kecuali kalau saya jadi makmum dan imamnya berpendapat iftirash, saya ikut imam. Makanya selama sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika umroh, ketika haji, ya saya duduknya iftirash yang dua rakaat subuh gitu ya. Jumatan, ya. Sebab diyakini imamnya iftirash. Nah, tapi bagaimana orang yang haji atau umroh melihat semua duduk iftirash di sana. Ada yang pernah haji atau umroh di sini dan melihat semua duduk tuh iftirash walaupun duduk tahiyat akhir yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. Semuanya apa? Ya, semuanya iftirash. Ya, ada yang pernah bertanya kepada saya tentang hal itu. Dan betul, banyak orang yang duduknya walaupun tahiyat akhir iftirash, tidak tawarruk. Saya pernah nanya ini, saya juga penasaran kenapa sih begitu. Suatu saat kita ada daurah di Surabaya dengan Mas Syekh Yordan. Yang sering menjadi imam adalah Syekh Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Sudah meninggal ya. Suatu saat salat maghrib, beliau jadi imam. Setelah pada waktu tahiyat akhir, beliau tidak tawarruk, tapi iftirash. Beres sholat, saya semprin. Saya tanya, ya Syekh, saya lihat Anda tawarruk tadi, iftirash ketika rokaat terakhir, tiga rokaat. Apakah memang sunnahnya iftirash atau tawarruk? Beliau menyatakan, al-masnun huwa tawarruk. Yang disunnahkan, tidak wajib sih, yang disunnahkan tawarruk. Tapi saya ini, ma'ana iftirasul di ajlis zaman. Adapun saya tadi iftiras karena saya gemuk. Saya tidak, yang gemuk itu tidak bisa tawarruk. Ya enggak? Keganjel. Kalau tawarruk enggak tumaninah, nyangeyeng. Apa nyangeyeng teh? Miring. Begitu, enggak nyaman. Kadang-kadang saking gemuknya kejungkal ke kiri. Karena itu saya tidak bisa tawarruk, maka setiap sholat tasyahud akhir yang disunnahkan tawarruk, saya iftirash. Karena ada uzur. Dan para masyayikh rata-rata gemuk ya. Rata-rata gemuk. Bukan karena malas saum Senin Kamis, enggak. Karena memang rutinitas menyebabkan pasti gemuk. Para ustadz rata-rata kan gemuknya, buncit. Kenapa? Karena seluruh kegiatannya nyaris hanya duduk. Di rumah murojaah baca duduk, nggak pernah sambil jogging. Ke tempat kajian di jalan, di mobil atau di motor duduk. Di tempat kajian kan tidak sambil jalan-jalan, duduk kayak begini, ya. Beres kajian lelah. Ya, kemudian di rumah kalau enggak berbaring duduk. Aktivitasnya lebih banyak duduk. Otomatis pasti buncit. Pasti kayak yang hamil. Kalau Ramadan baru turun tuh. Kalau pada ustaz yang six packs kayak kasur gitu si ininya, ininya ototnya menonjol. Ini sehari-harinya ngapain tuh? Pasti minimal 2 jam mah setiap hari olahraga, nge-gym atau push up atau sit up atau angkat barbel kayak begitu tuh. Tidak digunakan untuk murojaah. Seperti itu, ini ototnya menonjol, ini six pack, wah ini atlet, ini gymer ini. Tukang nge-gym gitu ya. Maka dia dipastikan kurang murojaah. Kurang murojaah, kurang membaca buku, dan lebih banyak waktunya untuk hal-hal seperti itu ya. Nah, makanya harus dimaklumi kalau rata-rata orang sudah menjadi ustaz, rata-rata apa? Gemuk, buncit gitu ya. Jangan dicela dengan kebuncitan. Ini sudah turun segini, 5 kilo. Alhamdulillah. Nanti Syawal naik lagi. Terakhir, tadi teh terjawab enggak pertanyaannya? Tawarruk dan iftirash sudah. Ustaz. Iya. Iya. Ada pertanyaan hamba Allah di Masjid Umar bin Khattab salat sahur, Ustaz. Akhwat ini. Oh iya. Anda pernah dengar bahwa salat itu harus menggunakan sutroh. Mohon dijelaskan hukum menggunakan sutroh dalam sholat. Yang kedua, bagian kaki yang mana yang harus dirapihkan ketika merapatkan shaf sholat? Ya, ahwat di salat sahur di Masjid Umar bin Khattab. Dua pertanyaan. Pertama tentang sutra. Hukum sholat memakai sutra ikhtilaf. Tapi nas hadis yang ada yang lebih rajih adalah wajib. Berkata Nabi SAW, la tusallu illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali sholat dengan memasang sutra. Sutra adalah artinya penghalang. Untuk menghalangi orang lewat di depan kita, ya. Kalau sebelah sana sutra, biarkan. Tapi kalau pas dia mau lewat depan kita yang sudah dihalangi sutra, halangi. Itu berlaku bagi dua orang. Pertama imam, kedua sholat munfarid. Adapun bagi makmum tidak perlu sutra. Dan kalau ketika kita sholat jadi makmum ada orang lewat, biarkan, jangan dihalangi. Biarkan, boleh kita lewat di hadapan makmum dan tidak dosa. Berdasarkan hadis tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sesudah sholat, lalu Ibnu Abbas datang terlambat memakai unta, dia berjalan di depan saf yang pertama dengan untanya. Kan di lapangan. Sampai ke ujung saf, dia turun terus mengikatkan untanya dan masuk saf. Nabi tahu, ya pasti tahu, ya. Para sahabat lihat, ya lihat. Tak ada seorang pun yang melarangnya, mencelanya. Menunjukkan dibolehkan berjalan di depan saf. Yang tidak boleh adalah berjalan di depan imam atau di depan orang yang sholat sendirian, munfarid. Kalau umpamanya ada orang yang sholat sendirian, terus kita mau lewat dan dia tidak ada sutra, carikan sutra, letakkan di depannya, lalu kita lewat di belakang sutranya. Ya. Berdasarkan hal itu berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau umpamanya seseorang sudah masbuk, sudah sholat masbuk, lalu imam salam, dia bangkit sendiri, maka dia boleh berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan untuk mencari sutra. Karena wajibnya sutra. Makanya para ulama zaman baheula apabila mereka safar lalu di tengah jalan sholat mereka mencari sutra. Bisa dengan kuda yang ditungganginya suruh diam di sana. Atau dengan batu yang ditumpuk-tumpuk. Kalau tidak ada batu dengan pasir yang digunduk-gunduk. Dibuat gunung-gunungan lalu jadi sutra kemudian dia menghadap sana. Ya. Terkecuali bila tidak memungkinkan adanya sutrah sehingga dia sholat tanpa sutrah boleh. Tapi wajib dia menghalangi semua orang yang mau lewat di depannya. Umpamanya ketika kita sholat dengan menghadap kuda. Kudanya pergi. Gak perlu ditutur-tutur. Biarkan saja. Kalau di sana ada tiang apa ya, batu atau pohon, dan kita bisa bergeser, bergeserlah. Tanpa bicara, tanpa menghadap, membelakangi kiblat ya. Kecuali kalau terlalu jauh ya. Umpamanya ikhwan ada yang masbuk ya, di tengah-tengah. Lalu imam salam dia berdiri lagi 3 rakaat. Semua yang di depannya bubar. Tidak ada sutra dari sana ke sini. Apakah perlu berjalan? Tidak perlu, cukup tetap di tempatnya, tapi dia wajib menghalangi setiap orang yang akan lewat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bagian mana yang harus dirapatkan? Bagian belakang kaki kita. Ya, itu tepat di garis. Maka dengan cara seperti itu batang kakinya akan lurus. Sebab kalau bagian depannya ada yang kecil ada yang besar ya enggak? Yang kecil nanti di bagian depannya diluruskan dia nonjol. Baik badannya maupun batang kakinya. Tapi kalau bagian belakangnya yang diluruskan maka nanti akan lurus. Apakah sholat tarawih boleh pakai doa iftitah? Ya pakai setiap awal rakaat baik sholat fardu ataupun sholat sunnah pakai iftitah awalnya rakaat pertamanya. Jadi kita kan tarawih setiap dua rakaat kan? Rakaat pertama dari setiap dua rakaat itu ya pakai iftitah ya iftitah yang pendek. Satu-satunya sholat yang tidak ada iftitah hanyalah sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu. Gak ada rakaatnya. Hanya 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Boleh ditambah surat pendek ya. Kedua, sholawat. Seperti sholawat dalam sholat. Yang ketiga, doa untuk mayit. Keempat, doa untuk bersama ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali esok. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.